Tuhan perubahannya semakin terlihat di mataku. Salah apa itu? Ku semakin merasa jauh. Mungkinkah rasa sayangku tak lagi berarti untuknya, Tuhan?